Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi. Pada kesempatan kali ini memasuki halaman yang ke-73, yaitu bagian yang keempat dari rincian isim-isim ma'rifah. Rabi'an al-ismul mausulu, yang keempat isim mausul. Maka di sini perlu kita cermati dari sisi penulisan atau juga dari sisi penyebutan, ya, bahwasanya isim isyarah itu menggunakan tarkib idhofi, ismul isyarati. Sedangkan isim mausul menggunakan tarkib, yaitu man'ut na'at, al-ismul mausulu. Sehingga ketika kita menggunakan dua istilah ini, ya, tinggal ikuti apa yang sudah ada, ya. Ya, contohnya ismul isyarati bukan al-ismul isyaratu. Contohnya al-ismul mausulu bukan ismul mausuli, ya, seperti itu. Jadi setiap kita berusaha, ya, untuk mencermati apa yang ada, itu seperti itu. Itu maksudnya. Rabi'an al-ismul mausulu, yang keempat isim mausul. Al-ismul mausulu madalla ala muayyanin biwasitati jumlatin tudkaru ba'dahu. Isim mausul adalah lafaz yang menunjukkan terhadap sesuatu yang tertentu, ya, karena dia termasuk isim ma'rifah. Biwasitati jumlah cintut karubah dahu, dengan perantaraan satu jumlah yang disebutkan setelahnya. Tusamma silatal mausuli, ya, jumlah yang disebutkan setelahnya dinamakan silah mausul. Ya, jadi nanti pada isim mausul itu ada isim mausul, kemudian ada silah mausul. Silah mausulnya berupa jumlah. Di dalam jumlah itu ada sebuah dhamir yang kembali kepada isim mausul yang disebut dengan a'id, sehingga diterangkan wa yahtaju ismul mausulu ila silatin wa a'idin. Isim mausul itu membutuhkan kepada silah mausul dan juga a'id, yaitu dhamir yang kembali ke isim mausul tersebut. Ya, jadi ana ulangi rukun tentang isim mausul, yaitu isim mausul kemudian setelahnya berupa jumlah, di dalam jumlah itu ada dhamir yang kembali ke isim mausul yang disebut dengan a'id. Kita lihat fasilatu, apa yang dimaksud dengan silah. Hiyal jumlatul lazi tudkaru ba'dahu. Silah mausul adalah kalimat atau jumlah yang disebutkan setelah isim mausul. Kemudian fatutan mimu maknahu, fungsinya untuk menyempurnakan maknanya. Nahu, contoh, perhatikan contohnya, nanti kita rinci. Ainal kitabul ladhishtaraitahu, manakah kitab yang telah engkau beli. Di sini alladhi dia isim mausul. Apa posisinya? Posisinya rofa, karena na'at bagi al-kitabu. Kemudian setelah isim mausul ada silah. Mana silahnya? Istaraitahu. Jumlah istaraitahu ini namanya silah mausul. Kalau tadi silah mausul, apa isim mausulnya? Aladhinya dia fi mahalli rofin na'atun lil-kitab. Aladhi dia adalah posisinya rofa, karena na'at bagi al-kitab. Sedangkan silah mausul, perhatikan semua silah mausul, kalau kita ditanya apa posisi i'rabnya, maka jawabannya silah mausul itu la mahalla laha minal i'rab. Dia tidak punya posisi i'rab. Silah mausul bukan rofa, silah mausul bukan nasab, bukan hofat, bukan jazm. Kenapa? Karena dia tidak punya posisi i'rab. Dia hanyalah sambungan bagi si mausul. Sehingga istaraitahu, istaraitahu, jumlah ini dia silah mausul. jumlah tustaritahu tusamma silatal mausuli. Jumlah istaritahu dinamakan silah mausul. Walamahalla laha minal i'rabi. Dia tidak punya posisi apapun di dalam i'rab. Bukan fa'il, bukan khobar, bukan maf'ul, bukan apapun. Kenapa? Karena dia tidak punya posisi i'rab. Adapun jumlah tersebut bisa di-i'rab. Ya ini yang kadang salah paham. Yang dimaksud tidak punya posisi i'rab itu, dia bukan berposisi rofa, bukan berposisi nasab, rofat ataupun jazm. Tapi lafaz itu sendiri bisa di-i'rab, gitu kan? Istaraitahu, istara'nya itu fi'il madhi, dhamir ta'nya adalah fa'ilnya, dhamir hu'nya yaitu ha, yang tulisannya hu itu adalah maf'ul bih-nya. Mana dhamir yang sebagai a'id yaitu dhamir ha atau bacaannya hu kembali ke alladhi. Ya, karena pada silah mausul itu pasti ada dhamir yang kembali ke isim mausul yang disebut dengan a'id. Di sini adalah istaraitahu yaitu lafaz yang terakhir atau dhamir yang terakhir yaitu hu-nya itu. Ya. Sehingga kalau di i'rab ya, nah contohkan i'rabnya sekalian ya. Istaraitahu ya dari alladhi, alladhinya saja. Alladhi ismul alismul mausulu mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in na'tun lil kitabu gitu. Kemudian istaraitahu istara fi'lun madhin mabniyun ala sukuni litisalihi bi ta'il mutaharrikati. Kemudian atau dhamiru raf'in muttasilun mabniun 'ala al-fath fi mahalli raf'in fa'ilun. Al-ha'u dhamiru nasbin muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Wal jumlatu istaraitahu silatul mausuli la mahalla laha min al-i'rabi. Ya seperti itu ya, jelas ya tentang silah. Kemudian yang berikutnya adalah ammal aidu. Adapun al aid, fahuwa dhamirun. Aid itu adalah dhamir. Dhamir yang bagaimana? Ya'udu ila ismil mausuli. Dhamir yang kembali kepada isim mausul. Wa yakunu fi jumlatis silati wa yakunu zahiran aw mustatiran. Ana ulangi, adapun a'id itu adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul. Wa yakunu fi jumlatis silati, dan a'id itu ada di jumlah silah tersebut atau ada pada silah mausul tersebut. Wa yakunu, dan dhamirnya itu zahiran, ada kalanya berupa dhamir yang zahir au mustatiran atau dhamir yang mustatir. Nahu ainal kitabu alladhi ishtaraitahu. Ini contoh yang zahir. Dhamirul ha'u fi ishtaraitahu a'idun. Maka dhamir ha pada ishtaraitahu itu contoh a'idnya. Ya, dhamir ha pada contoh ishtaraitahu itu adalah a'idnya. Kenapa? Li'annahu ya'udu ila ismil mausuli alladhi. Karena dia kembali ke isim mausul berupa alladhi. Isim mausul alladhi. Itu a'id. Jadi a'id itu ada di silah mausul. Ya. Dan dari sisi adat dan nau'nya itu sama dengan adat dan nau' bagi isim mausulnya. Wa nahwu, dan contoh yang lain. Ta'allam ma yanfa'uka, pelajarilah apa yang bermanfaat bagimu. Dhamirul a'idu fi jumlatis silati yanfa'uka dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu ila ma al-mausulati. Ya, contoh ta'allam ma yanfa'uka. Ini contoh isim mausul berupa ma. Pelajarilah apa yang bermanfaat bagimu. Maka dhamir yang kembali, ya, dhamir yang merupakan a'id yang kembali ke isim mausul pada jumlah silah tersebut, yaitu jumlah silah yanfa'uka, adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Ta'allam ma itu ketika dirubah dhamir menggunakan huwa. Tapi yanfa'uka ini huwanya adalah mustatir. Ini contoh. A'idnya berupa dhamir mustatir. Ya. Huwa ya'udu ila mal mausulati. Kemudian aqsamuhu yanqasimu ila khasin wa mustarakin. Isim mausul terbagi menjadi isim mausul yang khas, yang khusus, dan juga mustarak yang umum. Ini akan dibahas setelahnya insyaallah. Ya, di sini ada sisipan, ada catatan kaki untuk nomor 1. Al mausulu nau'ani. Isim mausul atau mausul itu ada dua ya. Mausul ada dua, ismun wa harfun, ada yang namanya isim mausul, ada yang namanya huruf mausul. Fal mausulatul harfiyatu hiya an, anna, ma, lau, kai. Adapun mausul jenis huruf, di sana ada an, ada anna, ada ma, lau, ada kai. Wa hiya kullu harfin uwila ma'asilatihi bimasdarin sharihin. Yaitu setiap huruf yang ditakwil bersama silahnya dengan masdar sharih. Walam yahtaj ila a'idin, dan huruf mausul ini tidak butuh kepada a'id. Jadi beda dengan isim mausul, di sana ada a'id, kalau huruf mausul dia tidak butuh kepada a'id. Ya, jadi huruf mausul bersama dengan silahnya itu dia fi ta'wilil masdar, ya. Ditawil dengan masdar sori karena dia sendiri adalah masdar mu'awwal. Kemudian al-dhamirul a'idu ila ma huwa man, dhamir yang kembali kepada ma dan man, al-mausuliyataini, yaitu ma dan man jenis mausul, yajusu fihi mura'atul lafzi wa mura'atul ma'na. Maka di sini boleh dengan cara mura'atul lafzi diikutkan kepada hukum lafadznya, wa mura'atul makna boleh pula diikutkan kepada hukum maknanya. Ya nahu qulil ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, wa minhum man yastami'u ilaik, wa minhum man yastami'u. Mana silah mausulnya yastami'u? Di sini ada dhamir yang a'id kepada man. Ini contoh mura'ah lafzi. Karena man maka yastami'u bentuk mufrad. Wa qalu ta'ala, wa qali ta'ala, wa minhum man yastami'una ilaik. Ini contoh mura'atul makna. Karena man di sini maknanya adalah bukan satu tapi banyak. Wa minhum man yastami'una ilaik. Itu contoh yang pertama mura'atul lafzi, contoh yang kedua mura'atul makna. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, itulah sekilas tentang isim mausul, ya silahkan difahami. Kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Demikian yang bisa disampaikan atas kesalahan, kekurangan. Ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.